Lepaskan kesemua yang diperlu, hanya seperti suluan yang terang. Segala yang kau ragui akan ku padam habis dari hatimu. Mengingkari dalam akalmu, takkan puasku mengiringi semua tawa dan tangisamu. Anggun wajahmu pelita yang terang. Sampai bila kena cinta enggan kena mengalah. Memana masuk hatiku yang reti. Setelah kau nampak tetap ku masih menentukan henti hidupku. Yang mau bersama kau buat selamanya.